Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang terakhir, kita membahas tentang al-hadar asy-syadid min ittiba'i khutuwati syaitan. Waspada dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Sengaja kita mengambil tema tersebut karena terkait dengan tanbih yang perlu untuk disampaikan kepada para akhwat dan ummahat. Maka di pertemuan kita di siang hari ini, kita akan menyambung kembali pembahasan tentang mu'alajatul amrad al-batinah, pembahasan tentang mengobati penyakit-penyakit hati. Ya. Itu bahwasanya di antara sifat-sifat wanita salihah adalah perhatian terkait urusan hatinya. Dia berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Yaitu penyakit yang sifatnya adalah penyakit maknawi. Al-amrad al-batinah al-ma'nawiyah. Sehingga ini merupakan pertemuan yang ketiga terkait dengan tema ini. Terakhir, pada pertemuan yang kedua, kita sampai pada penjelasan tentang penyakit hati yang keempat, yaitu al-kibr wat-ta'ali wal-fakhr wal-khuyala wal-ujub. Penyakit hati berupa al-kibr, kesombongan. Wat-ta'ali, merasa tinggi hati. Wal-fakhr, wal-khuyala, angkuh dan bangga diri. Serta al-ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Ini adalah bentuk-bentuk penyakit hati yang keempat. Penjelasan yang kita akan dengarkan bersama ini pertama kali saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikannya bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kemudian bagi ikhwah dan akhwat yang mendengarnya. Wallahul musta'an. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menjelaskan tentang bagaimana terjadinya penyakit-penyakit hati ini. Beliau berkata rahimahullah, aslul akhlaqil mahmudah kulluha al-khushu'u wal-uluwul himmah. Coba perhatikan baik-baik bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim yang memang terkenal, beliau memiliki ma'rifah yang daqiqah, amiqah, memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan perkara-perkara hati. Beliau menjelaskan bahwasanya pangkal dari segala akhlak yang terpuji seluruhnya itu berasal dari dua hal. Kita catat baik-baik. supaya ketika kita mengetahui hal ini, kita berupaya untuk bisa memiliki dua pangkal kebaikan ini. Sekali lagi beliau menyatakan bahwasanya pangkal dari akhlak-akhlak yang terpuji seluruhnya adalah berasal dari dua hal. Yang pertama adalah al-khusyu', sikap al-khusyu', tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Yang kedua, pangkal dari segala akhlak-akhlak yang terpuji adalah uluwul himmah. Memiliki himmah, cita-cita yang tinggi. Sehingga cita-cita yang tinggi itu ikhwani wa akhwati fillah barakallahu li wa lakum adalah pangkal dari segala kebaikan. Pangkal dari segala akhlak yang terpuji. Memiliki uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi. Sehingga kebalikannya, nanti juga beliau akan beliau bahas, ya, bahwasanya lawan dari uluwul himmah, yaitu ad-dana'ah wal-mahanah, rendahnya cita-cita seseorang, itu akan mengantarkan atau mengakibatkan seorang hamba terjatuh pada akhlak-akhlak yang tercela. Wal-iyadu billah. Uluwul himmah, punya cita-cita yang tinggi. Itu juga seharusnya kita sebagai orang tua, kita tanamkan cita-cita yang tinggi itu kepada anak-anak kita. Kepada putra dan putri kita. Kita tanamkan kepada mereka cita-cita yang tinggi. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Sebagaimana ungkapan orang. Qala rahimahullahu ta'ala wal fakhr. Adapun sebaliknya, beliau akan menyebutkan beberapa akhlak tercela. Al-fakhr, sikap angkuh. Wal-batar, sombong. Wal-ashir, juga semakna sombong. Wal-ujub, kagum terhadap diri sendiri. Wal-hasad, sikap hasad, dengki. Itu karahatu husulin ni'mah alal ghair. Membenci nikmat yang ada pada orang lain. Itu al-hasad. Wal-baghi, kezaliman. Sikap melampaui batas. Wal khuyala, sikap bangga diri. Wal zulm, kezaliman. Wal qaswah, sikap kaku. Wat tajabbur, itu sikap takabbur. Wal i'rad, berpaling dari al-haq. Wa iba'i qabulin nasihah, sikap enggan dari menerima nasihat. Wal isti'thar, sikap egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau memperhatikan orang lain. Wa talabil ulu, dan ingin merasa tinggi dari orang lain. Yang bersikap tinggi hati. Wa hubbul jah. Wa hubbul jah war riasah, cinta kedudukan dan cinta kepemimpinan. Wa ayyuhmadu bima lam yaf'al, senang untuk dipuji-puji pada perkara yang sejatinya dia tidak melakukannya. Wa amsalu dzalika kulluha nasyiatun minal kibr. Dan yang semisal ini dari akhlak-akhlak yang jelek dan tercela, semuanya berpangkal pada al-kibr. Jadi pangkal dari segala akhlak yang tercela barakallahu fikum adalah dari penyakit hati yang namanya al-kibr. Kita ingat kembali bagaimana ta'riful kibr, definisi dari al-kibr, yaitu batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya, menjadi pangkal dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal kadzibu wal khissatu wal khiyanatu. Adapun akhlak tercela yang berikutnya, yaitu al kadzib, berdusta, suka berdusta. Wal khissah, suka melakukan perbuatan atau ucapan yang rendahan. ucapan atau perbuatan yang jelek dan rendahan. Ketika berucap, kata-kata yang keluar dari mulutnya kata-kata yang jelek dan rendah. Begitu pula perbuatannya tidak mencerminkan akhlak yang terpuji. Akhlaknya, tingkah lakunya, perangainya diliputi dengan al-khissah, yaitu kerendahan. Wal-khiyanah, sikap khianat, mengkhianati. Amanah, tidak menjalankan amanah dengan benar. War-riya, senang dipuji orang lain atau ingin dipuji orang lain ketika melakukan ibadah atau amalan soleh. Wal-makr, suka berbuat makar. Al-makar definisinya adalah isalu asyar lil ghair bitariqatin khafiyah. Makar maknanya adalah menimpakan kejelekan kepada orang lain dengan cara yang tersembunyi, tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan namanya adawah, terang-terangan. Ya. Tapi makar itu dilakukan secara tersembunyi dan samar. Wal khadi'ah, semakna dengan al-makr, tipu daya. Wat tama', memiliki sikap tamak terhadap dunia. Wal faza', penakut. Wal jubn, pengecut. Wal bukhl, sikap bakhil, pelit. Berat untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ajz, sikap lemah, sikap selalu merasa tidak mampu tanpa meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap ajz, sikap lemah, merasa tidak mampu yang mengantarkan seseorang untuk malas melakukan amalan soleh. Berbeda dengan ketika seorang hamba merasa lemah, merasa tidak mampu, tapi kemudian dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Bersemangatlah melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali bersikap lemah. Karena sikap lemah, al-ajiz ini adalah sikap yang tercela. Begitu pula al-kasal, sikap malas. Yang Rasulullah dalam salah satu doanya berlindung dari dua sikap tercela ini. Itu sikap al-ajiz, merasa lemah, dan al-kasal, malas-malasan. Wadzul li ghairillah, merendahkan diri kepada selain Allah. Wastibdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mengganti sesuatu yang baik, diganti atau dia lebih memilih perkara yang jelek dibandingkan perkara yang baik. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Yang satu adalah perkara yang baik dan yang lain adalah perkara yang jelek. Tapi dia malah memilih perkara yang jelek. Ya. Ini juga termasuk akhlak yang tercela. Wa nahru dzalika, dan akhlak-akhlak yang semisal ini, fa innaha, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ini semua minal mahanati waddana'ati wasughri an-nafs. Ini semua muncul berpangkal dari kehinaan dan kerendahan serta kekerdilan jiwa. Ya. Lawan dari apa? Uluwul himmah. Lawan dari uluwul himmah, cita-cita dan keinginan yang tinggi, yang mulia. Kebalikannya adalah ini. Sikap kehinaan atau rasa, ya. Sikap kehinaan, kerendahan serta kekerdilan jiwa yang menjadikan seorang tidak merasa, ya, berat untuk melakukan amalan-amalan kejelekan ini. Berupa kedustaan, khianat, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa ammal akhlaqul fadilah kassabri wasyaja'ah wal adl wal muru'ah. Adapun akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang utama, seperti as-sabr, kesabaran, wasyaja'ah, keberanian, pada perkara yang memang disyariatkan padanya sikap berani, wal adl, sikap adil dalam menimbang suatu perkara, wal muru'ah, menjaga kehormatan diri, ya, menjaga muru'ah. Ini bisa dilakukan baik melalui ucapan maupun perbuatan. Pada kaum wanita misalnya, menjaga muru'ah. Seorang wanita yang menjaga muru'ah, dia akan menjaga hijab yang dikenakannya. Dia tidak bermudah-mudahan keluar rumah, ya, dengan hijab yang tidak sempurna. Tersingkap kakinya karena tidak memakai kaos kaki, atau tersingkap tangannya karena tidak memakai kaos tangan. Ya, ini bertentangan dengan sikap muru'ah. Muru'ah adalah menjaga kehormatan jiwa, menjaga kehormatan diri sesuai dengan tuntunan syariat. Di antara bentuk sikap muru'ah, misalnya pada kaum pria, di sana ada fatwa dari para ulama untuk tidak sholat di masjid mengenakan pakaian yang berlengan pendek. Hukum asalnya boleh. Sholat dengan memakai pakaian lengan pendek boleh-boleh saja. Sholatnya sah. Tapi dalam rangka menjaga muru'ah, ya, di antara fatwa para ulama, hendaknya seorang pria ketika pergi ke masjid memakai pakaian yang berlengan panjang. Ini adalah sikap mulia. Termasuk akhlak yang fadilah, akhlak yang utama. Begitu pula menjaga muru'ah bagi kaum wanita. Tidak bermudah-mudahan mengeluarkan suara atau meninggikan suara sehingga suaranya terdengar oleh orang yang bukan mahram. Terdengar oleh pria atau laki-laki asing. Dia menjaga lisannya, menjaga suaranya. Ini juga merupakan sikap muru'ah, menjaga kehormatan diri. Wal'iffah juga semakna dengan itu. Sikap menjaga kehormatan diri, yaitu menjauhi perkara yang haram dan tidak meminta-minta kepada manusia. Wasiyanah juga semakna dengan itu, menjaga diri dari segala kejelekan. Waljud, kedermawanan. Walhilm, sikap alhilm, yaitu sikap berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. At-ta'anni, wal'afu, suka memaafkan kesalahan orang lain. Was-safah, melupakan kesalahan orang lain. Al-afu was-safah, ini semakna, tapi sedikit ada perbedaan. Al-afu, ketika seorang melakukan kesalahan, ya, kepada dirinya, dia melakukan al-afu, sehingga dia tidak berniat untuk membalas kesalahan atau kejelekan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Dia memaafkan, tidak ingin membalasnya. Adapun as-safah, tingkatannya lebih tinggi dari al-afu. Karena as-safah maknanya adalah melupakan. Melupakan kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya. Jangankan membalas, dia ingat saja tidak, karena dia sudah melupakannya. Walihtimal, itu sabar dalam menanggung beban. Walisar, mendahulukan orang lain dalam perkara duniawi. Ini berkebalikan dengan sikap apa tadi? Istiqsar. Kalau istiqsar, maknanya egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak mau mempedulikan orang lain. Adapun kebalikan dari itu adalah al-isar. Al-isar ini merupakan akhlak yang terpuji, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Inilah sikap yang Allah puji kepada orang-orang Ansar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin terhadap diri mereka sendiri dalam keadaan mereka juga membutuhkan. Ini adalah sikap yang terpuji. Wa'izzatun nafs anid dana'at, memuliakan jiwa dari segala bentuk kejelekan. Dia merasa risih, merasa tidak senang jika dirinya terjatuh pada kejelekan-kejelekan. Wattawadu, bertawadu, sikap merendahkan diri. wal qana'ah, merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan walaupun sedikit, wasidq, kejujuran, wal mukafatu 'alal ihsani bimithlihi aw afdal, membalas kebaikan orang lain dengan semisalnya atau dengan yang lebih baik. Ini juga merupakan akhlak yang terpuji. Wattaghaful 'an zallatin nas, melupakan ketergelinciran manusia, ya, melupakan kesalahan-kesalahan manusia jika itu tidak terkait dengan urusan agama atau akidah atau manhaj, urusan pribadi. Dia melupakan, berusaha untuk melupakan kesalahan atau ketergelinciran orang lain tersebut. Wa tarkul insyighal bima la ya'ni, meninggalkan sikap menyibukkan diri pada urusan-urusan yang tidak sepantasnya dia untuk masuk ke dalamnya. Ini semakna dengan hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak atau bukan merupakan bagiannya. Ya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini juga merupakan akhlak yang terpuji. Wassalamatul qalbi min tilkal akhlaq al-madhmumah, selamatnya hati dari akhlak-akhlak yang tercela yang disebutkan sebelumnya. Wa nahwu dhalik dan yang semisalnya ini dari akhlak-akhlak yang fadilah ini tadi. Fakulluha, kata beliau rahimahullah, nashi'atun 'anil khusyu'i wa'luwil himmah. Sekali lagi beliau menekankan, semua akhlak terpuji yang beliau sebutkan tadi itu semuanya muncul berpangkal dari dua hal. Yang pertama adalah al-khusyuk, sikap khusyuk, tunduk kepada Allah dan syariatnya. Dan yang kedua adalah uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi, ya, jiwanya, memuliakan jiwanya, tidak atau tidak ingin jika dirinya terjatuh pada kejelekan dan kerendahan. Inilah uluwul himmah. Kemudian beliau menyebutkan permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Permisalan tentang bumi dan api. Sebagai bentuk permisalan terhadap atau perbandingan antara dua akhlak yang saling bertolak belakang. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Beliau menyebutkan, Wallahu subhanahu akhbar anil ard bi annaha takunu khashi'atan. Allah memberitakan di dalam Al-Quran tentang bumi, bahwasanya sifat bumi itu adalah khashi'ah, tunduk dia. Ya. Di antara sifat khas dari bumi adalah memiliki al-khusyuk, ketundukan. Thumma yanzilu 'alaiha al-ma' fatahtazzu wa tarbu wa ta'khudhu zinataha wa bahjataha. Akan tapi bumi yang awalnya tunduk merunduk, ketika turun padanya air hujan, maka akan bangkit dia. Akan tumbuh tanaman-tanaman yang indah, ya, memunculkan perhiasannya dan menimbulkan atau mengakibatkan pemandangan yang indah. Ini sifat bumi. Wa kadzalikal makhluq, begitu pula makhluk manusia. Idza asabahu hadzuhu min at-tawfiq, jika seorang hamba dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akan bersikap seperti bumi tadi. Dia akan merunduk, tawadhu, rendah diri. Tapi dia apa? Memiliki cita-cita yang tinggi. Memiliki uluwul himmah. Khusyuk dibarengi atau digandengkan dengan apa? Uluwul himmah. Permisalannya seperti bumi yang awalnya merunduk, ya, merendah, khasyi'ah, tapi ketika turun air dari langit, dia akan tumbuh, berkembang, meninggi, dan memunculkan perhiasannya dan pemandangan indahnya. Ini permisalannya. Beliau melanjutkan rahimahullah, Wa amman nar fa tab'uha al-'ulu wal ifsad. Kebalikan dari bumi, dari tanah. Kebalikannya adalah api. Api itu tabiatnya adalah al-'ulu, meninggi dia. Dan menimbulkan kerusakan. Api kalau mengenai sesuatu pasti akan merusaknya, membakarnya, menghancurkannya. Dan sifat api adalah meninggi dia. Antum perhatikan, ya. Kita bisa memperhatikan api kalau menyala pasti apa? Dia akan meninggi. Ujungnya akan mengarah ke atas. Tidak ada api yang ujungnya mengarah ke bawah. Ya. Tidak ada. Semua api pasti dia meninggi, mengarah ke atas. ثم تخمد وتصير احقر شيء واذله. Tapi kalau sudah selesai, api itu sudah membakar, merusak sesuatu, padam, dia akan hilang. Dia akan menjadi rendah dan hina. Barang yang tadi terkenai api menjadi hancur dan menjadi abu. Wakadzalikal makhluq minha fahiya daiman bainal ulu idza hajat wa tarabat wa bainal khissati wad dana'ah idza khamudat wa sakanat. Maka begitu pula makhluk, jika dia tabiatnya seperti api, dia akan memiliki akhlak yang tadi, sombong, merasa tinggi, angkuh, dan sebagainya. Tapi hakikatnya dia adalah diliputi dengan kehinaan dan kerendahan. Wal akhlaq al-madhmumah tabi'atun linnar, wal makhluqu minha. Akhlak-akhlak yang tercela itu mengikuti sifat api dan diciptakan darinya. Sehingga apa? Balasannya apa? Akhlak-akhlak yang tercela tadi, balasannya apa? Balasannya dimasukkan ke dalam an-nar wal iyadzubillah. Karena memang diciptakan dari itu. Diciptakan dari api. Dan sifatnya juga mengikuti sifat api. Wal akhlaq al-fadilah tabi'atun lil ard wal makhluqu minha. Ya. Oleh karena itu iblis la'natullah alaih diciptakan dari apa? Dari api. Sehingga memang sifat tabiatnya adalah takabur, sombong. Ketika dia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, apa sikap iblis? Takabur dia, sombong. Dia merasa lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan Adam. Dan dia menolak al-haq yang datang dari Rabb-nya. Sehingga apa? Sehingga Allah laknat dia dan menjadikan dia sebagai makhluk yang paling hina dan paling rendah. Ini iblis laknatullah alaih. Akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang utama mengikuti sifat bumi. Wal makhluqu minha, dan diciptakan darinya. Faman 'alat himmatuhu wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamilin. Maka barang siapa yang memiliki himmah, cita-cita yang tinggi, yang mulia, disertai dengan sikap khusyuk, tunduk kepada al-haq, kepada Allah dan syariatnya, jiwanya tunduk dan khusyuk, maka dia akan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Pasti hamba tersebut akan memiliki akhlak-akhlak yang terpuji jika pada dirinya terkandung dua hal ini tadi, al-khusyuk dan uluwul himmah. Sebaliknya, waman danat himmatuhu wa taghat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin radhilin. Barang siapa yang rendah himmahnya, cita-citanya rendahan. Ya, cita-cita tinggi itu adalah mencari dan berusaha mencari kenikmatan yang abadi. Itu. Seorang yang memiliki uluwul himmah, memiliki cita-cita yang tinggi, dia tidak akan puas dengan kenikmatan yang semu yang ada di dunia ini. Orang yang hanya puas, orang yang puas hanya dengan kenikmatan semu yang ada di alam dunia ini, berarti dia cita-citanya rendah. Jiwanya kerdil, hina dan rendah jiwanya. Orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki uluwul himmah, dia tidak akan puas dengan kenikmatan semu yang ada di dunia. Bahkan dia mencari kenikmatan yang lebih kekal dan abadi, yaitu kenikmatan akhirat. Barang siapa yang rendah cita-citanya dan jiwanya melampaui batas, inginnya meninggi di muka bumi ini, cita-citanya hanya sekedar kenikmatan duniawi, maka pasti dia akan memiliki sifat-sifat yang jelek dan rendahan. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah ta'ala ay yu'tiyana hatainil khoslatain al-mahmudatain. Semoga Allah memberikan kepada kita dua sifat yang menjadi pangkal segala kebaikan ini, yaitu al-khusyuk, tunduk kepada Allah dan syariatnya, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Dan kita memohon perlindungan dari Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari dua pangkal kejelekan, yaitu cita-cita yang rendahan dan dari sikap sombong atau melampaui batas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam salah satu ayatnya berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Itulah akhirat. "Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard." Kami berikan akhirat itu kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Selesai kita dari pembahasan penyakit hati yang keempat. Al-kibar wa ta'ali wal fakhr wal khuyala wal ujub. Kita lanjutkan penyakit hati yang kelima, yaitu al-matami' ad-dunyawiyah wa hubbus syahawati war ri'asah. Penyakit hati yang kelima adalah tamak terhadap kenikmatan duniawi. Memiliki sikap tamak, tidak pernah puas terhadap kenikmatan duniawi. Selalu ingin lebih, lebih, dan lebih. Wahubbus syahawati warri'asah, dan cinta syahwat serta kepemimpinan. Penyakit hati ini, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, adalah lawan dari sikap qana'ah. Sikap al-qana'ah, yang mana dalam sikap al-qana'ah itu terdapat al-afiyah war-rahah, terdapat keselamatan dan ketenangan. Seorang hamba yang memiliki sikap qana'ah, dia akan selamat jiwanya, selamat hatinya, dan dia akan merasakan ketenangan dalam hidup. Sehingga al-qana'ah itu adalah pangkal dari keselamatan dan pangkal dari ar-rahah, dari ketenangan. Sebaliknya, ini tadi, sikap tamak terhadap kenikmatan duniawi menjadikan seorang terus merasa gelisah, terus merasa kurang, ya, merasa jiwanya tersiksa karena dia terus menginginkan kenikmatan duniawi, menginginkan kepemimpinan. Ini menjadikan jiwa seorang gelisah dan tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Oleh karena itu di antara doa Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al huda, hidayah, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, sikap al-afaf, yaitu al-kaf anil haram wal-kaf anil su'al minan nas, menjaga diri dari terjatuh pada perkara yang haram dan menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Ini sikap afaf. Wal-ghina, dan juga beliau dalam doa ini meminta apa? Al-ghina, yaitu al-qana'ah, sikap atau kekayaan dalam jiwa, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari perkara duniawi. Ini semakna dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam di mana beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs." Jadi ghina, kekayaan yang beliau minta di sini barakallahu fikum, kekayaan apa yang dimaksud? Yaitu kekayaan jiwa. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Bukanlah kekayaan yang hakiki itu adalah banyaknya harta benda, bukan itu. Walakinnal ghina ghina nafs, akan tapi kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang ada dalam jiwa. Itu merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya walaupun sedikit. Demikian pula hubbus syuhrah war riasah, cinta kepemimpinan, cinta popularitas. Akhlak tercela ini muncul dari apa? Muncul dari al-matami' ad-dunyawiyah, karena sikap tamak kepada dunia. Sikap tamak kepada dunia itulah yang mengakibatkan seseorang cinta apa? Cinta kepemimpinan dan cinta popularitas. Wa hadza min as-sifatiz dzamimah. Ini merupakan sifat yang tercela. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya di antara sifat terpuji yang Allah cintai pada diri seorang hamba adalah tidak suka popularitas. Tidak senang dengan popularitas. Tidak senang dengan kepemimpinan. Ya. Karena hakikat pada kepemimpinan itu terdapat amanah yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafiyyah." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang taqi, hamba yang bertakwa, al-ghani, yang memiliki sikap atau memiliki kekayaan jiwa, yaitu sikap qanaah tadi, wal khafi. Dan Allah juga mencintai hamba yang khafi, hamba yang tersembunyi. Mana khafi secara bahasa adalah tersembunyi. Maksudnya adalah alladzi la yuridudz zuhur. Yaitu seorang hamba yang tidak suka popularitas. Tidak suka untuk menjadi terkenal, ya. Itulah di antara sifat terpuji yang Allah cintai pada diri seorang hamba. Berkebalikan dengan zaman ini, a'azani Allah wa iyyakum, betapa banyak orang yang cinta popularitas, cinta kepemimpinan. Ini sangat bertentangan dengan akhlak terpuji yang dianjurkan di dalam Islam. Karena Islam memerintahkan sebaliknya. Memerintahkan untuk ya seorang hamba tidak suka dengan popularitas. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang khafi, mencintai hamba yang tidak suka dikedepankan dan tidak suka diululukan, tidak suka dipuji-puji atau di ya menjadi terkenal. Disebutkan dalam ungkapan Arab, hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Barang siapa atau cinta kepada popularitas itu mematahkan tulang punggung. Ini ungkapan dalam bahasa Arab tentang bahayanya apa? Bahayanya cinta popularitas. Hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Cinta popularitas akan mematahkan tulang punggung. Maka ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, hendaknya kita dalam beramal senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beramal soleh, berinfak, bersedekah, di dalam kita berta'awun alal birri wat taqwa, dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melakukan amalan talabul ilm, menuntut atau mencari menimba ilmu agama Allah, hendaknya kita ikhlas mengikhlaskan niat mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kepemimpinan, ingin dikedepankan, ingin dipuji manusia, dan yang lainnya dari akhlak yang tercela. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan, wa asyarrul kibr alladhi fihi man yatakabbar ala ibad bi'ilmi. Seorang terkadang merasa sombong atau bersikap sombong karena beberapa hal. Ada yang bersikap sombong karena kekayaannya. Saya punya harta banyak. Saya orang kaya. Sehingga dia merendahkan orang lain. Ya, terkadang ada orang yang bersikap sombong karena hartanya. Ada orang yang bersikap sombong karena kekayaan, jabatan, dan kedudukannya. Sehingga dia merendahkan manusia. Merendahkan dan meremehkan orang lain. Dan di sana pula ada yang bersikap sombong karena ilmu yang ada pada dirinya, karena kecerdasannya, karena kepandaiannya. Ini juga berbahaya. Dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa syarrul kibr alladhi fihi man yatakabbar 'alal 'ibad bi'ilmi. Dan di antara bentuk kesombongan yang paling jelek adalah sikap sombong kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya. Itu sombong karena dia punya ilmu, punya kecerdasan, punya kepandaian, sehingga dia merendahkan orang lain. Wa yata'adham fi nafsihi bi fadilatihi. Dia merasa besar dalam jiwanya karena keutamaan yang ada pada dirinya. Fa inna hadha lam yanfa'hu ilmuhu. Orang yang seperti ini modelnya berarti ilmunya tidak bermanfaat bagi dia. Fa inna man talaba al-ilma lil akhirati kasarahu ilmuhu. Karena sungguhnya barang siapa yang mencari ilmu, niatnya mencari ilmu adalah untuk meraih akhirat, maka pasti ilmunya itu akan mematahkannya. Artinya, ilmunya akan menjadikan dia merendahkan diri. Wa khasha'a qalbuhu. Barang siapa yang ketika mencari ilmu adalah ikhlas karena mengharapkan akhirat, akan menjadi khusyuk qalbunya. Wastakanat nafsuhu. Jiwanya menjadi tunduk. Tunduk kepada al-haq. Wa kana ala nafsihi bil mirsad. Dia akan merasa jiwanya, dia akan selalu mengawasi jiwanya. Fala yaftar anha bal yuhasibuha kulla waqtin wa yatafaqqaduha. Dia tidak pernah berhenti dari memeriksa jiwanya, mengawasi jiwanya. Bahkan dia terus mengoreksi jiwanya setiap waktu dan memeriksanya. Fa in ghafala anha jamahat 'anil tariq al-mustaqim wa ahlakathu. Karena sungguhnya jiwa ini jika pemiliknya lalai dari mengawasi jiwanya, lalai dari mengoreksi dan memeriksa jiwanya, pasti jiwanya itu akan menyeretnya keluar dari as-sirat al-mustaqim dan akan membinasakannya, wal'iyadzu billah. Wa man talaba al-ilma lil fakhr war ri'asah wa batar 'alal muslimin wa tahamaq 'alaihim wazdarahum fa hadha min akbaril kibr. Barang siapa yang mencari ilmu karena untuk berbangga-bangga diri, mencari ilmu karena untuk dikedepankan, untuk menjadi pemimpin, wa batar 'alal muslimin, mencari ilmu untuk bisa meremehkan kaum muslimin, mencari ilmu karena untuk membodoh-bodohkan orang lain dan meremehkan atau merendahkan mereka, maka ini termasuk bentuk kesombongan yang paling besar, wal'iyadzu billah. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak akan masuk ke dalam al-jannah barang siapa yang di dalam hatinya tersimpan seberat biji sawi atau yang lebih kecil dari itu berupa sifat kibr. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini semakna dengan hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama." Barang siapa yang mencari ilmu, niatnya adalah untuk bisa disejajarkan dengan para ulama. "Waliyumariya bihis sufaha," dan untuk merendahkan orang-orang yang bodoh. "Auliyasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi," atau agar dengan ilmu itu manusia bisa memandang dirinya, manusia memuji-muji dirinya, apa balasannya? Adkhalahullahu annar. Allah akan masukkan dia ke dalam annar. Waliyadu billah. Jadi dalam menuntut ilmu agama juga butuh niat yang ikhlas. Kalau sampai niatnya rusak, waliyadu billah, bukan pahala yang didapat, bahkan sebaliknya. Ancamannya adalah annar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi bukan berarti, ya, penjelasan yang semakna dengan ini tadi menjadikan seorang takut dari thalabul ilm atau seorang menjadi khawatir thalabul ilm. Bukan, ya. Bukan maksudnya adalah untuk menjauhkan orang dari ilmu. Ah, saya kalau begitu enggak usah thalabul ilm. Kalau thalabul ilm nanti niatnya keliru malah dapat neraka. Bukan seperti itu pemahamannya. Ya, karena seorang yang berpaling dari ilmu ancamannya bukan ancaman yang ringan juga yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Waman a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmu, baik ilmu dalam Al-Qur'an maupun ilmu dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpaling darinya, balasannya apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit di dunia maupun di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Waliyadu billah. Sebagaimana ketika di dunia dia lebih memilih kebodohan, lebih memilih kejahilan, lebih memilih hatinya buta dari al-haq, maka balasannya di akhirat nanti juga sama. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Allah akan menjadikan dia bangkit di akhirat nanti, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Sehingga, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilm, menuntut ilmu agama tetap wajib bagi setiap muslim. Tapi harus kita ingat, dalam menuntut ilmu agama harus disertai dengan niat yang ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.